الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai, dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Muslim, Kitab Fadail Sahabah, keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Bab yang ke-28 tentang keutamaan atau sebahagian dari keutamaan Abu Dzar, Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari radhiyallahu taala an. Kemarin kita sudah sampai pada cerita pertama kali berjumpanya Abu Dzar, ya, dalam versi riwayat ini, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjumpaannya di Ka'bah. Ya. Dan beliau yang mengatakan faqultu assalamu alayka ya Rasulullah. Ya, dia mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW menjawab wa'alaika wa rahmatullah. Ya, halaman 387 baris yang kedua dari hadisnya. Wa'alaika wa rahmatullah. Nawawi rahimahullahu taala mengatakan bahwa ini dalil, ini merupakan dalil untuk sebahagian pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, bolehnya menjawab salam dengan sekedar mengulangi wa'alaikum tanpa menyebut salamnya lagi. Ya, tanpa menyebut salamnya lagi. Karena Nabi mengatakan wa'alaika warahmatullah. Ya. Ini dalil, ya. Walaupun yang paling utama dan itu yang merupakan kebiasaan Nabi, para sahabatnya dan yang lain-lain dari kaum mukminin adalah kembali mengungkapkan kata salam. Wa'alaikumussalam. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau wa'alaikumussalam warahmatuhu wabarakatuhu. Wa'alaikumussalam warahmatuhu wabarakatuhu. Kemudian kita lanjutkan. ثم قال من أنت. Kemudian Nabi bertanya, kamu siapa? قال قلت, kata Abu Dzar, saya jawab min ghifar. Ya, min ghifar, saya dari Ghifar, dari Ghifar daerah, ya, nama tempat. Qala fa'ahwa biyadihi fawada'a asabi'ahu ala jabhatihi. Ya. Fa'ahwa biyadihi fawada'a asabi'ahu ala jabhatihi. Kata Abu Dzar, maka dia mengulurkan tangannya lalu meletakkan jari-jarinya di atas keningnya. Ya, di atas keningnya, menggunakan tangan, mengulurkan tangan dan meletakkan jari-jari di atas keningnya. Keningnya di sini, ya, saya juga tidak menemukan Nawawi menguraikan maknanya. Apakah nya yang kedua ini adalah dia sendiri yaitu Nabi atau Abu Dzarnya? Ya. Apa atau Abu Dzarnya? Nawawi juga tidak menyinggung tentang ini. Ada kemungkinan kedua-duanya. Persis dengan hadis, saya teringat sebuah hadis, hadis Jibril. Hadis Jibril, hadis hadis tentang rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Hadis panjang. Umar bin Khattab, Abu Hafsin radhiyallahu taala an bercerita ketika kami bersama-sama Nabi duduk-duduk, tiba-tiba datang seseorang dengan pakaian yang putih bersih, rambut hitam mengkilat, tidak ada tanda-tanda musafir dan bukan juga orang tempatan. Tidak ada tanda-tanda musafir karena tidak bersih, rapi, necis. Ya. Tidak ada sedikit pun kusut di pakaiannya, rambutnya rapi, ya, hitam mengkilat. Kemudian fajalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbataihi ila rukbatai. Ini jelas. Dia datang, dia duduk di hadapan Nabi kemudian menyentuhkan kedua lututnya kepada kedua lututnya. Nya kedua-duanya di sini jelas. Maksudnya kedua lututnya, dia yang datang dengan kedua lutut Nabi SAW. Tetapi yang diperselisihkan oleh para ulama, wa wada'a kaffaihi ala faqidai. Dan dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Nah, ini yang berbeda pendapat para ulama yang mensyarahkan hadisnya. Apakah dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya sendiri, atau karena bersentuhan lutut dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua paha Nabi? Ada kemungkinan. Ini diperselisihkan para ulama, tapi yang masyhurnya adalah meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Posisinya adalah duduk dengan lutut mengulur ke depan, kaki dilipat, duduk di atas kedua telapak kaki, kemudian tangan di atas kedua paha. Kan posisinya bisa kita bayangkan. Ini yang masyhur. Sementara yang sekarang ini bisa jadi Nabi yang meletakkan kedua jari jemarinya di atas keningnya atau di atas kening Abu Dzar. Kedua-duanya ada kemungkinan. Kemudian faqultu fi nafsi kariha an intamaitu ila ghifar. Lalu aku bergumam dalam hati, berbicara di dalam hati, ya, kayaknya dia tidak suka ketika aku menyatakan berasal dari ghifar. Ungkapan ini menguatkan, ya, sekarang ini menguatkan apa makna bahwa Nabi meletakkan jari jemarinya di atas keningnya sendiri, ya. Karena Abu Dzar memahami demikian dalam hatinya, berkata-kata kayaknya beliau tidak suka saya berasal dari ghifar, ya. Fakultu fi nafsi kariha anin tamaitu ila ghifar. Tapi itu hanya kan hanya dugaan, ya, dugaan. Fadhahabtu akhudhu biyadihi. Kan belum jelas, ya, apakah Abu Dzar masuk sudah muslim atau tidak. Cuma Nabi SAW masih ada dugaan karena cerita dua wanita tadi yang mengklaim bahwa ada seseorang yang sabi di Ka'bah. Ya, ada seorang yang sabi yang mengatakan begini-begini tentang berhala, tentang isap dengan isap dengan Nailah, dua nama berhala yang dicela atau yang dicela oleh Abu Dzar. Kenapa kalian tidak kamu tidak nikahkan aja, kawinkan kedua-duanya, kan satu jantan satu betina. Ya. Mereka mulai mendongkol, melanjutkan tawaf. Tiba lagi ke Abu Dzar, Abu Dzar mengatakan, kan kedua-duanya punya alat kelamin. Ya. Punya alat kelamin. Tanda-tanda yang satu wanita, tanda-tanda yang satu laki-laki ada. Ya. Kenapa tidak dikawinkan saja dua Tuhan kalian itu? Itu yang disampaikan oleh wanita tadi dan mengklaim bahwa orang ini sabi. Kita sudah jelaskan kata sabi dalam bahasa jahiliyah atau di masa Nabi diutus, yaitu orang-orang yang memisahkan diri dari agama resmi, agama yang sah, yang keluar dari agama yang sah, sabi. Ya, itu yang mereka tuduhkan kepada Nabi. Dan yang dituduh, yang diklaim oleh wanita itu, Abu Dzar juga demikian. Jadi Nabi menduga bahwa orang ini lurus. Ya. Kemudian kata Abu Dzar, "Fadhahabtu akhudhu biyadih." Maka saya melakukan atau berusaha untuk mengambil tangannya. Akhudhu biyadih, maksudnya menjabat tangan Nabi. Diulurkan oleh Abu Dzar tangannya, hendak menjabat tangan Nabi. Bisa jadi dia ingin mengikrarkan sesuatu, menyampaikan sesuatu. Tapi kata Abu Dzar, faqada'ani sahibuhu atau famana'ani sahibuhu. Tetapi dihalang-halangi oleh temannya. Abu Dzar tidak tahu bahwa ini Abu Bakar. Ya. Dan malamnya gelap. Malamnya jelas malam sepi. Walaupun terang ya, seperti cerita Abu Dzar, ya, tetapi kan tetap saja malam. Dan ketika itu, yes, orang-orang yang seperti Abu Bakar sangat mengkhawatirkan keselamatan Nabi. Maka ketika Abu Dzar mengulurkan tangannya, tentu yang prasangka pertama adalah untuk mencederai. Maka Abu Bakar menghalangi. Faqada'ani sahibuhu, kata Abu Dzar. Wakana a'lama bihi minni. Ya. Dan adalah dia lebih mengenali Nabi daripada saya. Ya, mengenali mungkin lebih mengenal dalam masa ini, mempercayai, mengimani, mencintai. Ya. Tentu dia yang bertanggung jawab tentang keselamatan Nabi, dan kita memang mengenali Abu Bakar luar biasa. Bagaimana beliau sangat menjaga Nabi karena kecintaan yang luar biasa kepada Nabi, dan peristiwa hijrahnya Nabi sebagai bukti nyata bahwa kecintaan Abu Bakar kepada Nabi tidak ada yang menandingi. Tidak ada yang bisa menandingi. Ya. Orang pergi menyelamatkan, para sahabat yang lain pergi sendiri-sendiri menyelamatkan diri, berangkat dari Mekah ke Madinah, mungkin dengan orang-orang tertentu yang mereka cintai, membawa mereka yang sudah beriman menuju Madinah. Abu Bakar membela-bela untuk tidak langsung pergi. Kalau dia mau, mungkin bisa juga dia pergi terlebih dahulu. Tetapi dia mengatakan kepada Nabi, "As-suhbatas suhbah." Ya Rasulullah, ya, izinkan saya untuk menemanimu. Menemaninya selama di Mekah karena orang sudah pada pergi, dan menemani bila mana nanti Allah Subhanahu wa taala izinkan Nabi untuk meninggalkan Mekah. Ya. Maka Nabi menampakkan persetujuan. Maka dia tetap menahan diri untuk pergi hijrah sampai memang Allah Subhanahu wa taala menetapkan dia menemani Nabi, dan prosesnya sangat luar biasa. Bagaimana dia mempersiapkan segala kebutuhan hijrah, dari transportasinya, konsumsinya, dan strategi-strategi untuk selamat dari serangan atau dari kejaran pasukan atau orang-orang Mekah, orang-orang musyrik. Ya, ini semuanya telah diberikan oleh Abu Bakar. Bahkan dalam riwayat sirah, beliau dalam perjalanan itu posisinya tidak pada satu posisi saja. Terkadang dia sebelah kanan Nabi, sebelah kiri Nabi, di depan Nabi, di belakang Nabi, untuk menjaga bila mana dia mengkhawatirkan ada ancaman dari sebelah kiri, maka dia berada di sebelah kiri Nabi. Bila mana dia khawatirkan sebelah kanan, maka dia berada pada sebelah kanan Nabi. Bila mana dia khawatirkan ada serangan atau ancaman dari depan, maka dia berada di depan. Betul-betul dibentenginya Nabi dengan sendiri. Ya. Dan dia yang dipikirkan bagaimana Nabi selamat, sebagaimana kejadiannya di dalam gua. Ya. Bahkan sampai diabadikan oleh Allah. Nabi bercerita, Nabi sendiri yang bercerita dalam Sahih Bukhari, bahwa ketika pasukan yang mengejar Nabi, ya, sampai di depan mulut gua. Ya, setelah mereka mencari di tempat yang kemungkinan besar dilewati oleh Nabi. Ini yang sampai ke mulut gua ini adalah kemungkinan jauh, karena memang strateginya seperti itu. Nabi SAW mengarah ke utara, mengarah ke utara, tetapi perjalanannya keluar mengarah ke selatan. Dan nanti dari jauh dia baru balik. Ya. Jadi kemungkinan yang diambil oleh yang mengejar tentu yang arah ke selatannya. Nah, setelah tidak diketemukan jejaknya, barulah mereka mencari kemungkinan-kemungkinan yang lain. Akhirnya sampai di mulut gua. Dan gua itu lubangnya ke bawah. Ya. Arahannya ke bawah, bukan mendatar. Ketika Abu Dzar melihat kaki-kaki mereka, Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka, dia mulai cemas, khawatir. Ya. Lalu dia mengatakan dalam Sahih Bukhari, ya, andai kata satu saja dari mereka bukan melihat ke gua, tetapi melihat ke bawah, sudah pasti mereka akan melihat kita. Maksud dari ungkapan ini adalah, kalau mereka sudah melihat ke bawah dan melihat mereka, tentu keselamatan Nabi. Makanya Nabi SAW mengatakan, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan engkau khawatir, jangan engkau cemas, karena bersama kita Allah. Ya, karena bersama kita Allah. Ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Illa tansuruh. Jika kalian tidak menolongnya, faqad nasarahu Allah. Maka sungguh Allah telah menolongnya dan akan terus menolongnya. Mulai dari dia masih hidup di dunia sampai setelah beliau meninggal dunia, Allah tetap menolongnya, menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Diabadikan oleh Allah. Besarnya perhatian Abu Bakar, ya, bagaimana beliau menjaga, melindungi, dan memberikan bantuan dan pertolongan kepada Nabi SAW. Tidak ada yang menandingi. Dan Nabi SAW mengesahkan itu dengan ungkapan, ma nafa'ani malu ahadin ma nafa'ani malu Abi Bakrin. Tidak ada harta seorang pun yang memberikan manfaat sebesar manfaat yang saya dapatkan dari harta Abu Bakar. Ya. Ini sudah pernyataan tegas dari Nabi SAW. Tidak ada harta seorang pun yang memberi manfaat kepadaku sebesar dan sebanyak manfaat yang telah didapatkan oleh Nabi atau olehku dari harta Abu Bakar. Kembali kita kepada Abu Dzar, dia mengatakan justru karena kawannya itu lebih mengerti tentang dia, maka dia mencegah, menghalang-halangi saya. Wa kana a'lamu bihi minni. Thumma rafa'a ra'sahu. Kemudian dia mengangkat kepalanya. Thumma qala. Maksudnya Nabi SAW tadi ya, mengangkat kepalanya, kemudian dia berkata, bertanya lagi, mata kunta hahuna, semenjak kapan kamu berada di sini? Maksudnya di masjid, di Mekah. Karena tadi dia mengatakan dari Ghifar. Lalu pertanyaannya, sudah lama di Mekah? Ya, sudah lama di sini. Itu pertanyaan Nabi SAW. Qala qultu, kata Abu Dzar, saya jawab, qad kuntu hahuna. Berapa lama? Tadi sudah dalam perjalanan lalu sudah kita dapatkan jelasan. 30 hari. Ya. Laqad kuntu hahuna, atau qad kuntu hahuna mundzu 30 baina lailatin wa yawm. Sungguh aku telah berada di sini ya semenjak 30 siang dan malam. Ya. Lengkap 30 hari 30 malam. Ya. Qal faman kana yut'imuka? Ini pertanyaan Nabi ketiga. Pertanyaan pertama, dari mana? Sudah lama di sini? Kemudian selama satu bulan penuh itu kamu diberi makan oleh siapa? Dapat makan, karena waktu itu kan tidak ada rumah makan. Ya, bisa jadi makan di restoran, di rumah makan, di ampera, tidak ada rumah makan. Maka Nabi SAW wajar bertanya seperti ini. Selama 30 hari, ya, kamu dapat makan dari mana? Ya. Man kana yut'imuka? Qala qultu ma kana li ta'amun illa ma'u zamzama. Kata saya katakan, kata Abu Dzar, tidak, saya tidak memakan makanan apapun kecuali hanya air zam-zam. Dia bahkan mengungkapkan air itu sebagai makanan. Ya. Illa ma'u zam-zam. Kecuali makanan saya hanya air zam-zam. Berarti diminum. Cuma apa kata Abu Dzar, seperti yang telah diceritakan di awal, fasamintu hatta takassarat ukanu batni. Dengan minum zam-zam selama itu, saya gemuk sampai-sampai celah-celah di perut saya itu memecah. Orang kalau sudah mulai gemuk ya, nanti akan ada pecahan-pecahan di kulitnya. Ya, itu yang terjadi pada perutnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala. Hatta takassarat ukanu batni wa ma ajidu ala kabidi sukhfatajur, dan sedikit pun saya tidak merasakan rasa lapar, kata Nabi, kata Abu Dzar. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakatun. Ini keistimewaan zam-zam. Innaha mubarakah. Sesungguhnya dia, maksudnya zam-zam, berkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha, itu yang pertama, bahwa zam-zam itu keistimewaannya adalah berkah. Air yang diberkahi. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangnya pun karena keberkahan. Munculnya di muka bumi ini keberkahan. Ya. Diberikan oleh Allah kepada manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk Nabi Ismail alaihi salam dan ibunya. Ya. Nah, kemudian terus dan tidak pernah berhenti sampai masa sebelum Nabi lahir atau jauh sebelum Nabi lahir, karena sempat hilang. Ya, karena memang orang-orang Quraisy perhatiannya hanya sekedar untuk mengambilnya, tidak ada usaha untuk mengabadikan atau untuk melakukan penjagaan. Akhirnya tertimbun dan hilang mata airnya. Sampai kakek Nabi, Nabi SAW mimpi, di mana dalam mimpinya ditunjukkan kembali di mana tempat mata air zam-zam. Akhirnya digali kembali dan muncul sampai hari itu dan sampai hari ini. Ya, sampai hari ini. Ya. Dia adalah air yang berkah, mubarakah. Kemudian yang kedua, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya dia adalah makanan. Walaupun dia air, tetapi dia makanan. Ya, dia adalah makanan. Buktinya apa? Buktinya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya. Bukan satu dua hari. Orang kalau satu bulan tidak makan tentu akan terasa. Terasa lapar, badannya akan mulai nampak meramping, meramping, meramping, karena tidak ada makan. Sekarang justru dia ya, gemuk. Menunjukkan bahwa yang diminumnya itu sekaligus sebagai makanan. Innaha ta'amu tu'min. Dia adalah makanan. Kata Nabi SAW. Faqala Abu Bakrin. Lalu Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, ketika mendengar bahwa selama 30 hari, 30 malam Abu Dzar tidak makan sedikit nasi pun atau tidak memakan satu makanan pun, maka kedermawanan Abu Bakar mulai nambah. Ya, lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, i'zan li fi ta'amihi layla, izinkan saya memberinya makan malam hari ini. Izinkan saya memberinya makan pada malam hari ini. Fantalaqa Rasulullah SAW wa Abu Bakrin wantalaqtu ma'ahuma. Maka berangkatlah atau pergilah Nabi dan Abu Bakar dan saya pun ikut bersama mereka. Fafataha Abu Bakrin baban. Lalu Abu Bakar, ini cerita Abu Dzar. Lalu Abu Bakar membuka pintu. Faja'ala yaqbidu lana min zabibit ta'if. Maka dia pun menghidangkan kepada kami kismis dari kurma ta'if. Ya. Zabib adalah kismis, kurma yang dikeringkan. Ini makanan. Ya. Kurma yang dikeringkan dan kurma anggur yang dibuatkan kismis ini adalah anggur yang dari ta'if, anggur yang kualitasnya luar biasa, ya. Min zabibit ta'if. Kata Abu Dzar, wa kana dzalika awwala ta'amin akaltuhu biha. Itulah makanan yang pertama-tama masuk ke dalam perut saya setelah 30 hari 30 malam. Tidak sedikit pun makanan masuk ke dalam perut saya. Yang ada hanya minum zam-zam, ya. Thumma ghabartu ma ghabart. Lalu saya tinggal di Mekah selama saya tinggal. Jadi tidak disebutkan berapa setelah itu. Sampai pertemuan dengan Nabi itu sudah 30 hari 30 malam. Setelah 30 malam ada beberapa lama lagi Abu Dzar tinggal di sana. Thumma ataitu Rasulullah sallam, kemudian saya pun mendatangi Nabi. Faqala innahu qad wujjihat li ardun dzatu nakhlin la uraha illa Yathrib. Fahal anta muballighun anni qaumaka? Asallahu an yanfa'ahum bika wa ya'juraka fihim. Kata Nabi SAW, sesungguhnya saya dipertontonkan atau diperlihatkan oleh Allah SWT sebuah negeri, dzatu nakhlin, yang memiliki batang kurma yang banyak, kebun kurma, ya. La uraha illa Yathrib. Saya tidak menduga kecuali negeri tersebut adalah Yathrib. Yathrib adalah nama klasik dari kota Madinah, nama kuno, nama lama, ya. Saya tidak menduga kecuali yang diperlihatkan oleh Allah negeri yang memiliki kebun-kebun kurmanya kecuali Yathrib, ya. Kata Nabi kepada Abu Dzar, fahal anta muballighun anni qaumaka, maukah kamu menjadi orang yang menjadi muballigh saya, ya, menjadi muballigh saya, itu menjadi dai yang diutus oleh Nabi, dikirim oleh Nabi kepada kaumnya, qaumaka, ya. Asallahu an yanfa'ahum bika, semoga Allah memberi mereka manfaat denganmu. Nah, inilah misi dan inilah peran seorang dai. Peran seorang dai yaitu Allah memberikan manfaat kepada orang banyak, penyebabnya dia. Penyebabnya dia. Jadi bukan karena dia. Tugasnya hanya menyampaikan dengan modal dan persyaratan yang harus ada. Yang pertama, berilmu. Karena bila mana dia tidak berilmu lalu jadi dai, jadi mubaligh, maka ma yufsidu aktsaru mimma yuslihu. Apa kerusakan yang dihasilkan oleh dia sebagai seorang dai dan mubaligh lebih besar daripada kemaslahatan yang dia hasilkan. Kata orang Arab, faqidus syai'i la yu'ti. Orang yang tidak memiliki mana mungkin memberi. Dia tidak punya, bagaimana dia memberi? Apa yang dia harus diberikan? Dia saja tidak memiliki apa-apa. Makanya syarat utama sebagai seorang mubaligh dan da'i adalah memiliki ilmu yang harus disampaikan. Karena seorang mubaligh menyampaikan ilmu. Yang kedua adalah berilmu di sini memang ada beberapa macamnya. Pertama, berilmu tentang apa yang akan dia sampaikan. Ini yang pertama. Kemudian berilmu tentang keadaan orang yang akan disampaikan. Dia harus tahu tentang keadaan mereka. Jangan tiba-tiba seperti orang si buta turun dari gunung, ya, tanpa mengenal keadaan, tanpa mengenal situasi dan kondisi, tanpa mengenal latar belakang orang yang akan didakwahi. Ya. Ini kerusakan yang terjadi, yang dilakukannya juga lebih besar daripada kemaslahatan yang akan muncul. Ini bermula dari hadis Nabi SAW ketika dia mengangkat Mu'adz bin Jabal sebagai mubaligh dan mengutusnya ke Yaman. Nabi memperkenalkan mad'u yang akan didakwahi oleh Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Mu'adz, engkau akan saya utus kepada orang yang berilmu. Maka engkau persiapkan ilmu. Siapkan skala prioritas dalam berdakwah. Apa yang engkau harus sampaikan terlebih dahulu? Jangan yang terakhir dimajukan, yang di tengah, yang di awal diakhirkan. Ini tidak memberi maslahat. Mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan, ini fikih dakwah. Ya, ini berilmu tentang keadaan mad'u. Kemudian ilmu yang ketiga, ketika dia sudah punya ilmu tentang apa yang akan disampaikannya dan berilmu tentang keadaan mad'u yang akan didakwahinya, dia juga harus berilmu tentang bagaimana cara dia menyampaikan. Bermula dari dua yang pertama, ketika dia tahu ini saya akan datangi orang seperti ini, maka dia harus berilmu bagaimana cara dia menyampaikan kepada orang yang seperti ini. Ketika dia berhadapan dengan orang yang lain, dia harus mengerti bagaimana dia menyampaikan dan berkomunikasi dengan orang yang di sana. Ini juga termasuk fikih dakwah. Ya. Makanya tidak sembarangan. Nabi SAW menekankan yang kedua. Yang tadi kan yang tiga itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah mengikhlaskannya. Bertawakal kepada Allah, bahwa si orang da'i hanya sekedar berusaha dengan tiga tadi, sementara hasilnya dari dia atau dari Allah? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi? Asallahu ayyamfa'ahum bika, semoga Allah memberi mereka manfaat karenamu. Jadi hanya sebab saja dia yang akan yang memberikan hasil, Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana Allah menetapkan bahwa hasil yang akan yang didapatkan oleh seorang da'i dalam satu hari harus ada, maka pasti. Tetapi bila mana Allah menetapkan harus setelah 30 tahun, 950 tahun, dia tetap melakukan, melanjutkan. Karena dia hanya bertugas sementara hasilnya Allah yang menetapkan. Makanya tidak ada kata jenuh, tidak ada kata letih, tidak ada kata putus, tidak ada kata berhenti dalam kamus dakwah. Tidak ada. Dia hanya bertugas untuk menyampaikan dengan cara yang tadi, sementara hasilnya dia tidak memikirkan apa-apa. Dia serahkan semuanya kepada Allah. Kata Nabi SAW, bila engkau tidak murka ya Allah, saya tidak peduli siapapun yang saya dakwai. Itu setelah apa? Setelah luka parah dilempari dengan batu, lari dari Taif. Berbagai macam cara telah dilakukan Nabi SAW. Dan Allah menguji dengan ujian yang besar. Ini pesan dakwah bagi siapapun juga. Berasal dari ungkapan Nabi. Asallahu ayyam fa'ahum bika. Dan ini yang harus ada di dalam hati sanubari seorang da'i. Yaitu dia selalu berharap. Makanya seorang da'i bukan hanya sekedar menyampaikan. Seorang da'i terkadang menengadahkan tangannya memohon kepada Allah. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi. Ya Allah, tunjukilah kaumku. Berilah mereka hidayah. Bukakan pintu hati mereka. Bukan hanya sekadar dengan lisan. Bukan hanya sekadar dengan berbagai macam cara yang telah dia lakukan. Dia juga menggunakan cara yang paling ampuh. memohon kepada yang akan membukakan pintu hidayah. Ya, memohon kepada Allah. Ini tugas seorang dai. Karena memang dia yakin bahwa yang kuncinya di Allah Subhanahu wa taala. Asallahu ayyam fa'ahum bika. Kemudian wa ya'juraka fihim. Ini juga motivasi dakwah. Ya, yang pertama bekal dakwah seorang dai, yang kedua motivasinya. Bahwa motivasi keikhlasan, bahwa dia sama sekali tidak membutuhkan upah dan ganjaran dari manusia. Dia harus mengunci semua itu dan dia bukakan pintu upahnya dari langit. Wa ya'juraka biha, dan Allah yang akan memberimu ganjaran dengan dakwahmu. Berhasil atau tidak? Banyaknya orang yang mengikuti mau tidak? Sedikitnya akhirnya orang-orang yang memusuhi atau tidak, ini bukan urusanmu, semuanya kembali kepada Allah. Yang harus menjadi pusat perhatianmu adalah tercurahnya pahala untukmu. Makanya setiap rasul, setiap nabi dipesankan oleh Allah, katakan kepada mereka, la as'alukum alaihi ajran, saya tidak mengharapkan upah dari kalian. In ajriya illa Allah, tidaklah upahku kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diingatkan oleh Nabi kepada dai-nya, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari. Wa ya'jurakallahu biha. Wa ya'juraka fihim. Fa ataitu Unaisan. Kata Abu Dzar melanjutkan, maka saya datangi Unais, saudaranya. Fa qala ma sana'ta? Artinya setelah selesai semua dan Nabi setelah resmi mengutus Abu Dzar sebagai dai mubalig dan pulang ke negerinya Ghifar. Karena Ghifar tidak jauh dari Madinah, ke arah Madinah, ke arah dari Mekah ke arah Syam, berarti di pertengahan jalan dari Mekah ke Syam, sama dengan Madinah, berarti tidak jauh dari Madinah. Makanya Nabi SAW memberikan isyarat-isyarat tadi, bahwa saya diberitahukan tentang Yathrib tadi, tentang negeri yang akan menjadi tempat markas, tempat lahan dakwah yang berpotensi, yang di sana banyak kebun-kebun kurmanya dan kamu dekat dengan sana. Sekarang saya utus kamu sebagai cikal bakal, sebagai tempat agar kamu pertama kali jangan bukan diutus ke Madinah tapi diutus ke negerinya yang berdekatan dengan Madinah. Ya, maka pulanglah Abu Dzar dan berjumpa dengan saudaranya Unais. Lalu dia Unais bertanya, "Ma sanat? Apa yang terjadi padamu selama ini?" Ya. Qultu sana'tu anni qad aslamtu wa saddaqtu. Yang saya perbuat adalah bahwa saya telah masuk Islam resmi dan saya telah beriman. Saddaqtu di sini maksudnya amantu. Ya, saya telah beriman. Qala ma bi raghbatun an dinik. Kata Unais, saya juga cenderung kepada agamamu. Raghbah an maksudnya benci, tetapi ketika dinafikan, ma bi raghbatun an dini, artinya saya tidak memiliki kebencian kepada agamu. Jadi artinya cenderung ingin. Ya. Ini pernyataan bahwa saudaranya juga ingin atau berkeinginan untuk masuk Islam. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Saya pun sudah beriman, sudah Islam dan sudah beriman. Fa'ataina ummana. Ya, ini sudah satu orang yang berhasil didakwahi oleh Abu Dzar, saudaranya Unais. Karena memang kayaknya keluarga ini sudah ada lahan-lahan petunjuknya, seperti Abu Dzar yang sebelumnya sudah mulai sholat, sudah jauh dari kesyirikan, begitu juga saudaranya ini, walaupun dia masih banyak penyimpangan-penyimpangan karena belum ada hidayah. Akhirnya dengan mudahnya dia menerima dakwah saudaranya Abu Dzar dan menyatakan keislaman. Kemudian mereka berdua menjumpai orang yang paling mereka cintai, ibunda mereka. Fa'ataina ummana. Ketika Abu Dzar bercerita begini begini begini tentang dakwah, faqalat, dan dia mengungkapkan ungkapan yang sama dengan ungkapan yang disampaikan oleh Unais. Ma bi raghbatun an dinikuma. saya tidak memiliki kebencian kepada agama kalian berdua. Fa inni qad aslamtu wa saddaqtu. Sungguhnya saya telah masuk Islam dan telah beriman. Ya. Fahtamalna hatta ataina qaumana ghifa. Maka kami pun membawa, tadi kan dia bukan lagi di tempat yang bersama kaumnya. Mereka bertiga ini sudah berada di tempat yang lain, tetapi mereka kembali kepada Ghifar bersama setelah ketiga-tiganya beriman. Ya. Akhirnya mereka kembali ke Ghifar. Fa aslama nisfuhum. Subhanallah. Maka dengan dakwah mereka bertiga, separuh dari penduduk Ghifar masuk Islam. Setengah dari penduduk Ghifar masuk Islam. Wa kana ya'ummuhum Aima'u ibnu Rakhas Rahadah Al-Ghifari. Yang menjadi pemimpin mereka ketika itu adalah Aima' ibnu Rahadah Al-Ghifari. Ya. Wa kana sayyidahum. Dan Aima' ini merupakan tokoh, kepala suku, dan dialah yang pertama kali mungkin didatangi oleh da'i-da'i ini, akhirnya berhasil dan kemudian setengah dari penduduk Ghifar masuk Islam. Fa aslama wa qala nisfuhum, ya, masuk Islam separuhnya. Idza qadima Rasulullah sallallahu alaihi al-Madinah aslamna. Ya. Ketika Nabi sudah sampai di Madinah, maka kami secara resmi, ya, masuk Islam karena sudah berjumpa dengan Nabi, sudah menjadi sahabat. Karena sebelumnya mereka Muslim tapi bukan sahabat. Mereka Muslim tapi belum sahabat. Dan setelah hijrah pada tahun ke-7 Hijriah barulah mereka belum ke-7 Hijriah. Sebelum itu, lama sebelum itu, ya. Akhirnya mereka penduduk Ghifar ini datang ke Madinah dan mereka sah keislamannya dan menjadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadima Rasulullah sallallahu alaihi al-Madinah fa aslama nisfuhum al-baqi. Ya, berarti sebelum Nabi tiba di Madinah mereka sudah masuk Islam separuh. Kemudian ketika Nabi sudah sampai di Madinah, sisa yang setengah lagi masuk Islam. Berarti semuanya. Ya. Jadi yang separuh tadi juga sudah menjadi dai pula, dan ketika Nabi sudah sampai di Madinah hijrah, keseluruhan penduduk Ghifar masuk Islam. Bayangkan bagaimana berkahnya dakwah Abu Dzar dan keluarganya, adiknya Unais, saudaranya Unais dan ibu mereka, dan bagaimana pahamnya mereka dengan strategi dakwah. Ya, sehingga berhasil mengislamkan separuh, kemudian yang separuh ini juga menjadi dai, mempengaruhi yang lain, menyampaikan dengan sikap, dengan lisan dan seterusnya. Akhirnya ketika Nabi hijrah, seluruh penduduk Ghifar masuk Islam. Waja'at aslama faqalu ya Rasulullah, ya, ikhwatuna nuslimu ala ma aslamu alaih fa aslamu. Kemudian ketika penduduk Ghifar ini datang dan masuk Islam, mengikrarkan keislaman kepada Nabi SAW, kemudian datang pula aslam. Ya, datang pula aslam. Ini adalah suku yang lain. Ya, suku aslam. Ya, waja'at aslamu, kemudian mereka penduduk aslam ini menyampaikan kepada Nabi SAW, ikhwatuna nuslimu ala ma aslamu alaih. Mereka adalah saudara-saudara kami dan kami masuk Islam sebagaimana mereka masuk Islam. Maksudnya penduduk Ghifar. Mereka masuk Islam dan kami pun masuk Islam sebagaimana mereka juga masuk Islam. Jadi pengaruh dari Ghifar ini luar biasa, sampai aslam pun suku yang lain ikut masuk Islam dan mengikrarkannya di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aslamu, akhirnya aslam. Penduduk aslam ini masuk Islam. Faqalu, faqala Rasulullah sallam, ya, lalu Nabi sallam apa, memberikan apresiasi, penilaian berbentuk doa, pujian kepada dua suku ini. Apa kata Nabi? Ghifarun ghafarallahu laha. Jadi ghifar itu diambil dari kata huruf-huruf yang ada pada nama ghifar. Allah mengambil doa apa? Ghafarallahu laha. Kan huruf ghifar itu ghain, fa, alif, ra. Kemudian Nabi dengan berdoa dengan mengambil dari suku kata yang ada pada nama ghifar. Ghifarun ghafarallahu laha. Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Ya, kemudian yang kedua tadi yang masuk Islam dipengaruhi oleh ghifar adalah aslam. Kemudian Nabi mengatakan aslamu salamahallah. Ya. Penduduk atau suku aslam, semoga Allah memberi mereka keselamatan. Diambil dari kata nama dari aslam itu sendiri. Sin, lam, mim, selamat. Maka Nabi mengatakan salamahallah, semoga Allah memberi mereka keselamatan. Inilah apresiasi dari Nabi untuk dua suku tadi, dan penyebab utamanya adalah siapa? Abu Dzar Jundub ibnu Junada Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Dan inilah maksud dari hadis yang panjang ini, yaitu menceritakan besarnya keutamaan dan fadilah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala an. Kita baca satu hadis lagi, karena setelahnya hadisnya cukup panjang juga. Hadis yang kedua di bawah bab ini, hadis nomor 6310. Imam Muslim mengatakan haddatsana Ishaq ibnu Ibrahim Al-Hanzali qala akhbarana An-Nadhr bin Sumail qala haddatsana Sulaiman bin Al-Mughirah qala haddatsana Humayd bin Hilal bihadha al-isnad wa zada ba'da qawlihi qultu fakfini hatta adhhaba fa anzura قال نعم وكن على حذر من أهل مكة فإنهم قد شنفوا له وتجهموا. Ini adalah riwayat yang baru, membawakan kembali cerita yang tadi panjang lebar, tetapi hanya sekedar isyarat saja dibawakan oleh Imam Muslim. Kemudian sedikit perbedaannya, ada perbedaannya sedikit, yaitu ketika Abu Dzar mengatakan, kalau begitu izinkan, cukupkan saya untuk mengurusi keluarga saya, rumah saya, harta saya, dan saya berangkat ke kota Mekah. Apa pesan adiknya? Iya, silakan, tetapi kamu hati-hati. Ini pesan Unais kepada Abu Dzar, kamu berhati-hati di sana dari penduduk Mekah, karena sesungguhnya mereka benar-benar membenci Nabi, memusuhi Nabi, dan ingin menyakitinya. Ini pesan penting dari Unais kepada Abu Dzar, dan ternyata semua yang diingatkan atau diperingatkan oleh Unais terjadi pada Abu Dzar. Yang pertama, ketika dia bertanya mana yang orang yang kalian sebutkan sobi itu, tiba-tiba dia yang tertuduh, akhirnya dia dipukuli sampai pingsan. Ya, ternyata apa yang diwanti-wanti oleh adiknya terjadi pada oleh saudaranya terjadi pada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini perbedaan riwayat yang sekarang dengan riwayat yang tadi, sementara sisanya sama dari awal sampai akhir, sama alur ceritanya. Perbedaannya cuma tadi ada tambahan bahwa Unais memperingatkan saudaranya di Mekah berhati-hati. Walau bagaimanapun kehati-hatian Abu Dzar, takdir Allah ditetapkan untuknya untuk mendapatkan cobaan. Ya. Bahkan dalam riwayat yang akan kita baca nantinya, setelah dia bersyahadat, dia dengan sengaja mengikrarkan syahadat di hadapan orang-orang, padahal Nabi sudah berpesan sembunyikan keislamanmu dan balik ke kampungmu. Ternyata dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, saya akan umumkan keislaman saya. Maka dia berkali-kali dipukuli pingsan. Kalau bukan karena paman Nabi Al-Abbas, ini dalam riwayat akan kita pelajari, mereka akan pasti membunuhnya. Dihalangi oleh Abbas, kemudian setelah sadar diulangnya kembali. Nah, inilah kekuatan jiwa dan mental Abu Dzar Al-Ghifari untuk merasakan cobaan keimanan. Ya. Dan ini akan kita baca pada kesempatan akan datang. Mungkin kemungkinan bila mana alur ceritanya hampir sama dengan sekarang, kita akan hanya sekedar membaca. Tetapi bila mana ada nanti yang lain, ya, cerita yang lain, mungkin akan kita berikan ulasan. Inilah pelajaran kita untuk hari ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada awal